Ya, untuk lagu yang selanjutnya adalah satu lagu dari Fiera. Sekarang Fieratel ya namanya. Sekarang namanya Fieratel. Lagu yang kalian sering dengerin. Nanti bisa nyanyi bareng. Percaya kau ada di sini menemaniku saat dia pergi. Sungguh bahagia kau ada di sini menghapus semua yang ku rasa. Apakah kau merasakan semua yang ku rasakan? Semua yang ku rasakan dengarlah kasih. Ku suka dirinya, mungkin aku sayang. Namun apakah mungkin kau menjadi milikku? Kau pernah kau menjadi milikku. Kau pernah menjadi miliknya. Namun salahkah aku bila ku pendam rasa ini? Dari tadi kayaknya Olski belum perkenalan ya. Aku Dora di vokal. Lalu, halo. Pasti ada yang nanyain Bud. Ransel ditanyain juga gak? Ya udah deh. Lalu ada Diki di gitar. Ada Sobeh di glockenspiel dan pianika. ada Andes di flute, lalu ada Jihan di bass, dan ada Atika nih di kahon yang di belakang terus sedikit gak terlihat. Gak apa-apa ya. Oke, setelah ini Olski akan membawakan satu lagu dari ada satu lagu dari Olski yang... Oh iya, ada Mas Yuliono juga yang tadi pantomim di depan.